Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak. Ya kalau kita ngeliat perkembangannya ya, dari mungkin semenjak zamannya kita masih tiga partai menjadi multi partai, itu ya menurut saya sudah terlihat sih. Jadi kalau sekarang ini kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha, jangankan oleh partai gitu ya, tapi dengan oleh pemerintah daerah sendiri banyak sekali dipersulit. Terbukti dengan adanya sekarang 2000 perda yang menurut Pak JK itu harus dihapus gitu kan, Mbak. Ya. Baik. Halo? Iya, silakan. Ya. Nah, jadi hubungannya dengan multi partai tadi ya otomatis, Mbak, karena kalau kita tidak memberikan yang tadi masalah sumbangan tadi, ya potensi-potensi diganggu itu sangat besar sekali gitu loh, Mbak. Ya mungkin itu aja sih komentar. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas komentar Anda. Halo. Iya, dengan Bapak Thomas. Bapak Thomas, silakan. Saya mau berbagi pengalaman aja. Pada waktu itu mungkin pemilu yang lalu ya, emang sih masalahnya mungkin sedikit sama, tapi ini bukan perusahaan tapi perumahan. Jadi kita lagi tinggikan di depan rumah, kita tinggikan sedikit karena banjir kan. Yeah. Kemudian ada datang orang dari partai, saya nggak perlu sebutkan partainya. Mm-hmm. Ada tiga orang, dia bilang bahwa ini harus bayar semacam izin IMB lah, semacam itu. Nah nanti kalau enggak, kita akan laporkan ke kelurahan lah, ini itu, ngancam-ngancam. Bahkan akhirnya waktu itu saya memang nggak kasih, ini udah lagatnya udah nggak beres kan, orang-orang begini kan, jadi saya nggak kasih. Dan ternyata mereka agak sedikit memaksa. Nah ini contoh simpel aja. Jadi waktu itu ya memang dia berani ke daerah perumahan seperti itu dengan membawa partai dan benderanya dan bahkan kop suratnya segala gitu. Saya pikir itu aja. Jadi ya kalau untuk ke perusahaan-perusahaan ya saya sarankan sih nggak usah kasih lah ya, karena apa bedanya lah kasih nggak kasih. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Dan berikutnya dengan Bapak Erik. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Erik. Ya, ada banyak merasa diperas ya, nggak? Tapi ada juga memang perusahaan-perusahaan yang merupakan semacam sumbangsih kepada partai-partai. Kita lihat contoh misalnya Medco daripada Arifin Dipenegoro. Itu kan donatur dari PDIP. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Erik. Bapak Nurdin, penelpon terakhir dalam Businessman Opinion. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Silakan Pak Nurdin. Saya ikut bingung ya. Rakyat sudah dibikin bingung, pengusaha dibikin bingung. Pemerintah ini mau kemana sih sebenarnya, Mbak? Ya, itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurdin.